Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita dalam sesi filsafat kebahagiaan. Malam ini minggu terakhir bulan Maret, kita nyampe ke tokoh terakhir, Ki Ageng Suryo Mentaram, tokoh Jawa. Setelah ini kita akan ganti tema. Di bulan April, temanya yang agak keras sedikit, kita akan ngomong politik. Saya ambil juga dari barat dan dari timur, sama kayak filsafat kebahagiaan. Kemarin kita sudah ngomong ideologi, ideologi politik, sosialisme dan lain-lain. Kita lanjutkan itu di babak selanjutnya. Sama mungkin kita ambil 4 aja, yang teori-teori yang agak alternatif. Mungkin yang pertama kita awali dari Thomas Hobbes dengan Leviathan-nya. Itu nanti yang jadi dasar kebernegaraan di barat selama ini dengan segala kelebihan dan kecurangannya. Setelah itu kita ngomong tentang nazismenya Hitler. Nazi ya, bukan najis, Nazi. Naziisme, orang kenalnya nazisme. Politik yang luar biasa, gimana prasangka kelas masuk ke dalam politik. Setelah itu kita masuk Islam. Kita ketemu salah seorang tokoh besar politik yang sering dirujuk, Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah. Setelah itu tokoh keempat ke Indonesia juga, sama kayak filsafat kebahagiaan, ditutup dengan Indonesia. Kita ke Indonesia, kita ketemu Soekarno dengan Marhaenisme. Jadi setelah babak bahagia kita ngomong babak politik. Setelah itu mungkin kita ganti tema lagi yang lebih lembut. Jadi kalau kemarin barat timur, barat timur, sekarang kita nyari tema yang keras lembut, keras lembut. Nah, biar ada bedanya, biar enggak bosan. Sayanya maksudnya yang enggak bosan. Ya, kalian enak karek ngrungokke. Oke. Malam ini kita ketemu tokoh besar spiritual Jawa. Sebagai catatan, tokoh Jawa zaman dulu itu jarang yang bukan spiritualis. Karena hampir semua adalah tokoh spiritual. Karena modus berpikirnya filsafat timur termasuk Jawa itu biasanya selalu masuk ke ranah spiritual dan moral. Beda sama barat yang bisa berhenti di material dan fisik. Ki Ageng Suryo Mentaram ini tokoh, ya tokoh abad 19 sebenarnya. Ketika Mataram masuk ke era-era, karena dia anaknya Hamengkubuwono ke 7. Dia salah seorang anak dari 79 anaknya Hamengkubuwono ke-7. Jadi Hamengkubuwono ke-7 itu punya anak 79. Ya, saya tidak tahu dari berapa istri, tapi ya luar biasa itu, sudah bisa bikin sak kampung sendiri. Itu kan 79 itu kalau nikah punya anak, apalagi sampai punya cucu, itu bisa sak kecamatan dihuni oleh sak keluarga. Nama kecilnya Armaji, lengkapnya Bendoro BRM. BRM itu Bendoro Raden Mas Kudi Armaji. Ya, nanti belakangan ketika nanti umur 18 tahun diangkat jadi pangeran dan gelarnya Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Jadi Suryo Mentaram itu gelar mataharinya Mataram. Itu ketika dia muda, umur-umur sekitar 18 tahun. Ya, karena dia bangsawan ningrat, waktu kecil pendidikannya terjamin. Dia masuk sekolah yang bagus, termasuk urusan agama dia dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Jadi agamanya mantep, ilmu-ilmu yang lain juga mantep. Cuma Ki Ageng Suryo Mentaram ini orangnya gampang gelisah karena pikirannya tajam. Dan dia di keraton gak kerasan. Yang paling terkenal dari ceritanya Suryo Mentaram kan dia sampai tua nyari yang namanya manusia, golek menungso. Di keraton dia ndak ketemu manusia, keluhnya nindi-nindi ra ketemu menungso. Dia nyari itu bertahun-tahun, nanti ketemunya sudah tua ketika dia sudah nikah dengan istrinya yang kedua. Jadi dia lama dia nyari manusia, termasuk ketika dia kabur, dia sempat kabur dari istana. Jadi ceritanya dia itu gelisah luar biasa. Kemudian minta sama ayahnya, sudahlah jabatanku pangeran dicopot wae, ndak usah pangeran-pangeranan. Ayahnya ndak setuju. Hamengkubuwono VIII ini dia, ya ndak ya pangeran, ya pangeran, enggak boleh dicopot. Terus dia pokoknya pengin keluar istana, tapi ayahnya ini ngerti kalau dibiarin keluar istana hilang. Jadi pokoknya enggak boleh keluar itu. Bahkan ceritanya sampai minta izin naik haji aja enggak boleh sama ayahnya, karena khawatir nanti gak kembali. Tapi akhirnya dia kabur. Kabur itu ketika di istana ada ontran-ontran. Dia juga ngalami banyak peristiwa pahit. Yang pertama, kakeknya dipecat. Jadi kakeknya ini Patih zaman itu, Patih Danurejo namanya, dipecat. Dan setelah dipecat gak lama terus meninggal. Yang kedua, ibunya dicerai. Maksud istri dipecat. Ya, ibunya dicerai oleh Hamengkubuwono VIII. Terus dikembalikan lagi ke Suryo Mentaram, disuruh ngopeni ibunya. Raja zaman itu kan gampang aja kan, sebenarnya gak perlu dicerai juga, punya istri berapapun gak ada yang komplain, pasti ada kasus. Dan yang terakhir istrinya sendiri meninggal. Meninggal setelah punya bayi umur 40 hari. Dan ini semakin bikin Suryo Mentaram galau. Minta izin keluar istana gak diizinkan, akhirnya nekat kabur, lari, sampai kabarnya sampai ke Cilacap jualan kain sama stagen. Ceritanya begitu. Jadi pangeran lari jualan kain. Saya enggak tahu ada modus-modus yang mirip. Buddha juga begitu, kemarin Zen juga begitu. Pangeran yang enggak kerasan di istana terus keluar dan mengalami pencerahan. karena kita bukan pangeran, mungkin dadi rada susah. Mau lari kemana lagi? Ya, kita tiap hari wis keleleran, jadi gak iso kabur kemana. Ya kayak pejabat itu loh, pejabat kan disuruh merakyat. Kalau kita kan mau merakyat gimana, wong kita itu sudah rakyat. Jadi gak mungkin kita, kalau ada orang nyuruh kamu, mbok kamu itu yang agak merakyat. Merakyat gimana, sejak dulu statusnya sudah rakyat. Rakyat itu kan yang bukan rakyat, terus cobalah jadi rakyat kan gitu. Kalau kita kan sudah rakyat. Nah, Surya Mentaram ini lama hidup kayak orang biasa, dicari-cari tidak ketemu oleh ayahnya, sampai akhirnya ketemu. Kabarnya pas ketemu itu dia pas sedang jadi buruh bangunan, bangun sumur. Ketahuan terus disuruh pulang. Gelisah lagi, tidak kerasan lagi. Pokoknya di keraton itu pertanyaannya dia cuma satu. Aku urung pernah ketemu wong neng keraton itu. Dia tidak pernah ketemu yang namanya manusia. Yang ada hanya perintah, permintaan, pertolongan. Pokoknya ambisi dan orang yang sejati dia tidak ketemu. Itu yang tiap hari bikin dia gelisah. Sampai nanti Hamengkubuwono VII meninggal, kakaknya yang meneruskan Hamengkubuwono VIII, dan Surya Mentaram minta agar dicopot jabatannya jadi pangeran, dikabulkan. Karena mungkin kakaknya ini ngerti seperti apa kegelisahan Surya Mentaram saat dia hidup di istana. Kalau kalian baca ceritanya, yang khas itu waktu Hamengkubuwono VII meninggal, itu semua pangeran ikut mengiringkan sampai ke makam Imogiri. Pakaiannya juga pakaian kebesaran pangeran, ya kayak kalian lihat waktu pawai-pawai itu. Hanya Surya Mentaram yang tidak mau pakai pakaian kebesaran pangeran. Dia pakai kopiah biasa, kemudian pakai jas putih, tembelan-tembelan kayak orang tidak punya itu. Tembelannya kabarnya warnanya biru, terus bawa payungnya Cina itu, payung kertas itu dikepit gitu sambil bawa. Jadi orang yang tidak ngerti mesti, wah, pangerannya ditinggal mati bapaknya, terus stres sekarang. Jadi yang lain pakai kebesaran, dia hanya pakai seragam semacam itu. Dan pulangnya terus dia beli soto sambil kelesehan, sambil, dan itu semakin menguatkan cerita jangan-jangan ini Surya Mentaram ini memang stres. Cuma setelah keluar dari istana, dia mulai pengembaraannya untuk mencari jawaban siapa manusia. Semua tirakat dilakukan, baik tirakat versi kebatinan maupun versi agama-agama. Tidak cuma Islam, tirakat gaya Kristen juga dijalani, dijajali satu-satu. Mulai Jawa itu kan banyak tirakat-tirakat, ada poso mutih, poso pati geni, poso ngerowot, poso ngidang, poso ngelowong, poso, banyak macam-macam. Dan itu dijajali satu-satu, termasuk Islam, sholat tahajud, sholat puasa Daud, pokoknya dilatih semua, termasuk mungkin ritual-ritual tertentu dari agama-agama yang dia kenal. Bandingkan dengan kisahnya Siddhartha Gautama yang jajal semua ritual Hindu zaman itu, termasuk yoga-yoga yang menyiksa diri. Dan itu dilakukan juga oleh Surya Mentaram, tapi tetap dia tidak dapat jawaban. Sampai kemudian dia nikah lagi, kemudian tinggal di satu desa namanya Desa Mbringin. Desa Mbringin itu daerah Salatiga, Solotigo agak ke utara. Di situ dia bikin rumah, dan disitulah nanti dia dari Pangeran Haryo Surya Mentaram dikenal oleh orang sana sebagai Ki Gede Surya Mentaram, belum Ki Ageng. Ki Ageng nanti belakangan. Dia dikenal sebagai Ki Gede Surya Mentaram atau Ki Gede Mbringin. Dia dikenal sebagai orang tua di sana, dianggap pinter, wong tirakate oke. Kalau orang Jawa itu lihat orang banyak tirakat kan dianggap wong pinter, setengah-setengah dukun. ya zaman itu dianggap itu. Jadi orang orang kampung itu kadang-kadang kan enggak ngerti, pokoknya wong pinter ya dianggap pinter apa wae. Sekolah aja kan di kampung saya enggak ada orang kuliah. Begitu saya pulang dianggap cah sekolahan ki apa-apa ya mesti iso. Termasuk kalau ada sanyo macet, lampu mati. Kudu iso kalau kamu ndak anu, masuk cah sekolahan dan harus menang kalau ngelawan yang ndak sekolah. Kok cah sekolahan kalah sama yang ndak sekolah, harus malu kamu. Nah, itu logika di masyarakat Jawa. Zaman itu juga begitu. Nah, nanti Ki Gede Suryo Mentarem ini yang pindah ke Beringin, sebenarnya dia juga punya rumah yang sekarang yang rumah itu sekarang jadi perguruan taman siswa itu. Yang di situ dia punya beberapa teman, tempat ngumpul-ngumpul dia dan teman-temannya tiap malam Selasa Kliwon. Kalau di sini Selasa Kliwon kan ngaji hikam itu, ngaji hikam ya. Jadi malam Selasa Kliwon itu ngumpul 9 orang yang mengkaji macam-macam, semacam sarasehan. Yoki Gede Suryo Mentarem, nama yang lain saya lupa, yang saya ingat cuma satu, Ki Hajar Dewantoro. Itu teman diskusinya, masuk klub 9 orang tokoh yang diskusi macam-macam, zaman merajalelanya penjajahan Belanda zaman itu. Dan dari situlah nanti muncul gagasan untuk mendidik masyarakat sehingga lahir taman siswa. Dan taman siswa itu yang bagian didik anak-anak muda itu jatahnya Ki Hajar Dewantoro. Yang bagian didik orang-orang tua jatahnya Ki Gede Suryo Mentarem. Jadi ini pendidikan untuk orang-orang tua. Makanya kadang-kadang ajaran-ajarannya disebut ilmu tua. Ilmu tua itu bukan ilmunya yang tua, tapi biasanya yang bisa nangkep itu orang-orang tua. Orang muda apa enggak bisa? Bisa, paham bisa, cuma menjalani, menangkap dan menghayati dan menjalani masih belum. Karena orang muda ada gejolaknya sendiri, makanya sering disebut ilmu tua. Dan itu yang dari situlah nanti Ki Gede Suryo Mentarem oleh Ki Hajar Dewantoro diganti Ki Gedenya jadi Ki Ageng Suryo Mentarem. Dan salah satu tokoh sebenarnya perjuangannya penting, Ki Ageng Suryo Mentarem dan kawan-kawan inilah nanti yang ketika ganti penjajahan Jepang, dia dan teman-temannya ngirim surat ke Jepang untuk dikasih fasilitas membentuk pasukan. Dan surat permohonan ini dituruti dan lahirnya namanya PETA. Bagi yang belajar sejarah nanti akan tahu pasukan bentukan Jepang yang namanya PETA. Itu diawali dari usulannya Ki Ageng Suryo Mentarem, karena ingin agar Indonesia juga punya tenaga militer zaman itu. Jadi sebenarnya dia bagi saya pahlawan, meskipun belum dilantik sebagai pahlawan nasional. Yo, dari PETA itu kan nanti lahir beberapa tokoh termasuk Supriyadi yang terkenal, monumental. Monumental karena pahlawan yang tidak jelas sudah mati apa belum itu kan Supriyadi. Yo, kapan-kapan kita ngobrol itu. Oke. Nah, termasuk juga Suryo Mentarem ini pernah nulis sebuah buku kecil judulnya Jimat Perang. Dan itu nanti yang diberikan pada Soekarno. Dan Soekarno sering ceramah dengan bahan buku kecil itu. Cari di internet nanti banyak foto-foto ketika Soekarno konsultasi sama Ki Ageng Suryo Mentarem. Dan orang ini di foto manapun enggak pernah pakai jas, enggak pernah pakai baju apa, pakai baju koko apa, pakai belangkon enggak. Ya wis kayak foto itu. Kemana-mana ya wis pokoknya pakai kostum yang kayak orang biasa. Nah, itu keistimewaannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Malam ini kita hanya nyuplik salah satu konsepnya tentang kebahagiaan. Kadang disebut sebagai kawruh bejo. Ya, jadi bejo itu bukan untung ya. Kalau kamu sering memahami bejo itu kan untung, tapi bejo itu sebenarnya hakikatnya bahagia. Kalau untung itu kan seolah-olah kebetulan untung, tapi bejo itu bahagia. Jadi kalau orang bejo minum tolak angin, iya, itu sebenarnya tidak logis. Sudah bahagia kok tidak minum tolak angin. Kecuali kalau sudah minum tolak angin pasti bejo. Itu kalau berani pakai itu tidak apa-apa. Tapi kalau dibalik hanya orang bejo yang minum tolak angin, itu yang secara logika banyak kontradiksi. Kawruh bejo. Mungkin setelah malam ini bisa diingat-ingat semua kajian yang lalu, nanti akan terasa bahwa baik filosof barat maupun filosof timur, termasuk filosof Indonesia bahkan Jawa, sebenarnya kebahagiaan itu letaknya di situ dan semacam itu. Mirip-mirip semua. Oke, kita lihat ya. Ada apa? Ini keywordnya. Kalau masuk ke Suryo Mentaram, sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ya, ini nanti yang jadi iklannya Salon Pas itu kan. Opo-opo pas, pingin opo pas, pingin itu pas. Jadi sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine, yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penae, yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau enggak ngerti ilmunya, enggak ngerti takarannya, bisa blunder, bisa kekurangan, bisa kelebihan. Misalnya seumur-umuran kamu ini, kira-kira seandainya dikasih uang, misalnya tak kasih, silahkan sebut jumlah uang yang kamu butuhkan. Itu kamu mesti ya kesusahan. Ya satu bulan lah berapa butuhmu. Itu kan kamu ya pontang-panting sendiri ngitung. Biasanya kalau ada yang mau ngasih gratisan, buat tambah-tambahi. Ya kira-kira 5 juta lah pak, mesti. Padahal mungkin 500 ribu kamu cukup sebulan. Atau jangan-jangan 100 ribu cukup. Ya. Loh ya strateginya toh ya. Ya cara paling gampang nyari pacar yang kaya. Ya apa-apa ditraktir kan. Oke, zaman saya dulu di pondok kadang-kadang baru tanggal 10 duitnya tinggal 20 ribu. Mesti enggak nyampe sampai akhir bulan. Strateginya gampang karena di pondok tinggal mendekati teman-teman yang masak sendiri. Nah, kalau mendekati yang masak sendiri, seandainya masakannya mateng, mosok enggak ditawani kan, mesti ditawani. Ya. Nah, itu strategi. Nah, coba kamu kalkulasi ya untuk hidupmu, sak butuhe, sebenarnya kebutuhanmu itu berapa? Sak perlune, apa saja yang kamu anggap penting dalam hidupmu yang harus ada, jangan kurang, jangan lebih. Secukupnya, apa-apa takarannya harus pas. Sak benere, sesuai yang bener, yang relevan, yang sesuai untuk hidupmu. Sak mestine dan sak penae, yang bikin kamu nyaman itu apa. Ngaji kayak gini, sak butuhe kira-kira lek 2 jam kayak gini kesuaian apa ndak. Nah, Iya kamu enak, aku sing kesuwen. Iya. Terus sak perlune, kan gitu, sak perlune aja. Filsafat itu ya kadang jelimet, kadang gampang, ya diambil aja seperlunya. Ya kan, saya ingat dulu waktu kajian yang filsafat Islam itu ada bagian-bagian pikirannya para filosof yang sudah ngoyoworo. Ngoyoworo itu sudah ngapain itu dibahas njelimet itu. Kan terus tak skip. Enggak usah paham itu juga enggak apa-apa. Diambil substansinya aja, enggak usah detail teorinya. Nah, itu sak perlune. Karena kalau tak jelasin sampai detail masuk ke situ, pemahamanmu yang tadi mau paham gak jadi paham, jadi kacau semua. Mending itu diloncati dulu. Harus ada strategi gitu. Kalau enggak malah kacau. Nah itu sak perlune, sak cukupe. Nah sesuai cukupnya itu berapa. Gak usah panjang-panjang. Kalau pendek cukup. Bikin makalah itu kalau 2 halaman idenya sudah terwakili, ya sudah, gak usah dipaksa jadi 5. Kalau dipaksa biasanya terus kamu copy paste. Ya kan? Dan gak nambah apa-apa, kadang malah nambah jelek. Saya pernah lihat beberapa waktu keluar negeri itu, beberapa proposal disertasi aja kadang cuma 3 lembar. 3 lembar, jadi gak neko-neko. Pokoknya targetnya, penelitiannya apa, dasarnya apa, mau pakai metodologi dan pendekatan apa, cuma 3 lembar itu. Oh, kalau di sini langsung dikembalikan. Tapi di sana bisa, karena mungkin 3 lembar itu sudah proposal itu sebenarnya kan pingin janjinya penelitianmu maunya kayak gimana sih, kan cuma itu. Kadang-kadang kan kamu ada proposal sampai 50-60 halaman, nah itu ya sudah jadi tulisan, ngapain dibikin. Itu bukan proposal kalau saya, ya itu wis dadi skripsi, sudah jadi tesis itu segitu. Mesti lebih banyak basa-basinya daripada intinya. Ya kan? Jadi ya banyak basa-basinya itu orang yang enggak paham, enggak ngerti kamu nulis apa, orang yang paham teorinya komentari mesti cuma 1, wis tahu. Ya kan, wis tahu itu mana yang baru, kamu cuma ngutip sana ngutip sini, bikin tesis apa bikin clipping. Ah, jadi hidup itu sak cukupe, sak benere. Sesuai apa yang kamu yakini benar, ya di situ kamu hidup. Kalau enggak akan jadi masalah. Dosisnya harus pas 3 kali sehari. Apa 3 hari sekali, kan harus pas. Kalau kebalik ciloko. Sak mestinya dan sak penake, mana yang bikin nyaman. Ini rumus. Jadi hidup itu ya sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Nah, 6 sak 6 S. Oke. Ini rumusnya katanya Surya Mentaram. Terus dari situlah nanti Surya Mentaram mikir ukuran-ukuran tadi, takaran-takaran tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah, gayanya Surya Mentaram itu gaya reflektif. Jadi refleksi itu tidak sekedar mikir pakai akal. Refleksi itu kayak kontemplasi. Kalau dalam Islam muhasabah. Muhasabah itu tidak sekedar pakai akal. Pakai rasa, pakai intuisi, pakai imajinasi juga main. Dan gayanya Surya Mentaram itu kalau bahasa filsafat namanya rasionalitas yang reflektif. Beda sama Barat. Kadang-kadang beberapa filsuf Barat itu ketika ngomong rasionalitas, rasionalitasnya biasanya rasionalitas yang egoistik. Rasionalitas yang hanya akal saja, dan kalau itu akal saja biasanya cari menangnya sendiri. Pikiranku lebih benar daripada pikirannya orang lain. Itu biasanya rasionalitas yang egoistik. hari ini hampir semua pemikir, apalagi yang tampil di TV atau nulis di internet, itu gayanya biasanya rasional. Rasional cuma egois. Karena waktu mikir yang terlibat hanya akal. Kalau akal itu kan satu-satunya jalannya biasanya pakai logika. Dan kalau logika itu biasanya hitam putih. Setengah lebih kecil dari satu, satu lebih kecil dari dua, itu kan logika. Jadi kalau orang hanya pakai akal, hasilnya ya memang aku yang benar, yang lain mesti salah. Karena kalau ada yang ngomong beda dari setengah lebih kecil dari satu, dia pasti salah. Di situ kuncinya. Bukan berarti setengah lebih kecil dari satu itu ada salahnya, cuma itu hanya pakai akal saja. Kalau pakai rasa, kadang lihat konteks, itu bisa jadi setengah gak lebih kecil daripada satu. Itu kan kayak ceritanya Confucius sama muridnya yang dulu pernah tak ceritain waktu sesinya Confucius itu kan. Jadi suatu ketika ada pedagang yang debat sama muridnya Confucius. Katanya pedagang itu, 3 × 7 = 20. 7. Katanya muridnya Confucius, lu sampean kok bodoh mana, SD kelas berapa enggak ngerti. 3 × 7 = 21. Tapi yang enggak, 3 × 7 = 27. 21, 27. Kegeran lama, terus udahlah ditanyain gurumu aja, Confucius. Dia mesti jawabnya 27. Taruhan ya, kita, kalau kamu benar, penggal kepalaku. Cuma kalau aku yang benar, kamu tak cambuk 10 kali. Wis, karena dia yakin banget nek benar kan. Akhirnya begitu ketemu Confucius, ditanya, guru, berapa 3 × 7? Jawabannya Confucius, 3 × 7 = 27. Iya guys, pusing muridnya ini, guru stres ini. Oh, kemarin bilangnya 21, sekarang bilangnya 27. Ah, terus akhirnya kan seneng itu yang pedagang. Ah, bener toh 27, kamu gak kayak gurumu sih. Akhirnya sudah, kamu dicambuk 10 kali. Cambuklah dia 10 kali. Setelah pedagangnya pergi, terus tanya, guru, sampean ini gimana? Tuh anak kecil aja bilangnya 21. Katanya gurunya, yo biar aja, mending aku ngomong 27 keliru dan nyawanya selamat, daripada aku ngomong 21 dia salah, kita kehilangan satu nyawa. Jadi itu rasionalitas yang reflektif. Gak cuma lihat mana benar mana salah secara akalnya, cuma situasinya lah taruhannya enggak imbang, satu tukar kepala, satu cuma cambuk 10 kali. Nah, ya kan? Itu namanya mikir, pakai rasa, pakai imajinasi, harus main. Hidup itu kalau versinya Surya Mentaram, ya rasionalitasnya enggak boleh rasionalitas logis, rasionalitas egois. Kalau hanya itu, hasilnya mesti konflik. Orang merasa benernya sendiri masing-masing. Jadi rasionalitas reflektif. Dan kalau memang masih mungkin naik kelas satu level, rasionalitas akomodatif. Rasionalitas akomodatif itu ya mikir, nyari benar semua fakultas pemikiran, fakultas caramu bisa menangkap pengetahuan, baik intuisi, naluri digunakan. Setelah itu dibuka, tidak kaku, akomodatif. Kalau ada orang punya pandangan berbeda, kalau ada orang punya versi sendiri, ya monggo, kita bisa nerima. Nah itu namanya rasionalitas akomodatif. Jadi ada rasionalitas egois. Kalau bisa naiklah kelas jadi rasionalitas reflektif. Kalau mungkin naiklah satu step lagi ke rasionalitas yang akomodatif. Jadi enggak sekedar nyari kebenaran, tapi juga bisa menerima apapun kebenaran yang ditemukan orang lain. Enggak sekedar merasa benernya sendiri pakai akal, tapi juga ngejar kebenaran pakai variabel yang lain. Mungkin pakai naluri, pakai intuisi. Pakai naluri itu misalnya, kok tiba-tiba ibumu dari kampung nelpon, aku kok ketok-ketok nawakmu terus yo. Jangan-jangan sedang sakit. Ah itu mungkin kamu jawab, ala ibu itu enggak rasional, enggak masuk akal. Lah kan mesti gitu kan. Yo itu naluriah namanya. Jadi perasaannya seorang ibu. Jadi rasionalitas itu harus perhatikan level-levelnya. Yo, rasionalitas yang egoistik tadi kadang-kadang juga untuk hal tertentu ya dipakai. Cuma enggak selalu. Setelah dari egoistik harus naik ke reflektif. Misalnya tehnya panas. Loh, kalau rasionalitas yang egoistik kan tiba-tiba tak omong, teh panas man. Tapi kalau rasionalitas yang reflektif dipikir sih, ini sudah capek-capek dibikini, ini sudah capek-capek masak ya kok gitu apa ya, tiba-tiba harus ngomong gitu. Ya apa nanti-nantilah. Nah, itu reflektif. Ya tak omongi tapi enggak sekarang atau ngomongin nyindir-nyindir dikit lah enggak ada. Nah, itu reflektif. Kalau akomodatif, sudahlah enggak usah ngomong. Tiap orang kan takarannya beda-beda. Mungkin dia mikirnya ngajine rong jam kalau dikasih yang dingin nanti sampai akhir jadinya tambah dingin. Nah, itu akomodatif. Kamu bisa nangkep apa yang dia mau. Nah, itu levelnya semacam itu. Oke, jadi Surya Mentaram dia ada di level rasionalitas reflektif ketika dia ngomong tentang kebahagiaan, karena dia masih nyampe ke kebahagiaan individu, meskipun nanti di ujung dia masuk ke rasionalitas yang akomodatif, memahami semua orang yang lain sesuai dia memahami dirinya sendiri. Nanti Surya Mentaram ini merasa tercerahkan, menemukan. Jadi ceritanya satu ketika dia sedang tidur sama istrinya, istrinya sendiri sama istrinya orang lain. Jadi tiba-tiba terus dia bangun. Ah, ketemu sekarang. Bertahun-tahun sejak umur 18 tahun gelisah nyari manusia. Ternyata ketemu sekarang. Istrinya kan cuma bengong aja, iki wong iki waras apa ndak. Jadi tiba-tiba ngomong sendiri, tidak sendiri, ketemu sekarang. Terus istrinya tanya, "Lho ketemu itu endi?" Terus saiki menungsone. "Ya iki menungsone itu." Ya Surya Mentaram yang tiap hari gelisah, tiap hari sumpek, tiap hari nyari menungso. Ya dialah sendiri manusia itu. Jadi itu persis kayak René Descartes yang aku itu ada apa enggak sih? Akhirnya ketemunya kan dirinya sendiri. Ada, ya aku ini. Lho buktinya ada aku apa? Ya yang mikir aku itu ada apa tidak tadi. Berarti apa? Ada yang mikir. Kalau ada yang mikir berarti kan ada buktinya, aku ada, yaitu yang mikir tadi, yang sedang meragukan tadi. Nah, mirip itu Surya Mentaram merasa, ya yang gelisah tadi, yang tiap hari nyari jawaban, yang tiap hari sumpek tadi, itulah dia manusia. Cuma tidak kayak dekat, dia terus loncat ke ranah spiritual bahwa untuk memahami diri, untuk nemu orang, maka orang harus bisa ambil jarak dan lihatlah dirimu sendiri. Jadi kayak keluarkan dirimu dari dirimu, terus tolehlah lihat dirimu sendiri. Di situ kamu akan ngerti siapa dirimu. Di situ kamu akan ketemu pengetahuan sejati, ketemu manusia. Selama ini tidak ketemu manusia karena jadi satu terlibat. Kamu tidak ngambil jarak. ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak. Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya. Termasuk tentang diri. Muhasabah itu kan kamu agak misah dari dirimu terus mikir, ngapain tadi aku ya? Seharian ini apa yang sudah aku lakukan? Itu kan muhasabah, itu kan namanya ngambil jarak. Di situ kamu ketemu dirimu. Ya kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu, kamu tidak akan ngerti tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda. Tidak jelas. Kalau sama pacarmu sedang nempel itu tidak jelas, cakep apa jelek sama saja. Iya kan, cakep itu kelihatan kalau ada jarak. Ya paling tidak dikit-dikit lah. Kalau nempel itu tidak penting lagi sudah. Cantik apa tidak cantik, wis padha wae. Iya kan, logikanya begitu. Nek contohnya runu kamu cepat paham. Ya, dikasih contoh yang lain-lain kamu suwi nangkepnya. Jadi aku ngerti dirimu cakep apa ndak, kan ada jarak. Nek aku nempel di situ, ndak, yang nyampur di situ juga ndak bisa ngawasi satu-satu wajah temanmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa ternyata aku bisa kenal diriku setelah melakukan retrospeksi tadi, jadi melihat dirinya sendiri. Oke, nanti kayak apa sih prakteknya kita lihat. Nanti teori-teorinya makanya disebut kawruh jiwa. Jadi apa sih kawruh jiwa itu? Meruhi awakipun piyambak. Ini bahasa Jawa ini, saya enggak tahu yang enggak Jawa berapa malam ini. Ya semoga yang hadir tuvel Jawanya minimal. Nah iyalah, kalau tuvel Jawamu gak nyampe, bingung kamu. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri, itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang enggak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takaranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau enggak tahu, ya enggak bisa dipenuhi. Jadi kawruh jiwa itu pahami dirimu. Dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak digini ini tidak enak, berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin ya, semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah, puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Mboten gumantung papan, wekdal, lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun, bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E. Contohnya dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, ding, aku dapat E ya wajar saja. Wong dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak garap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Ah, kamu kan enggak jadi galau. Ya kan, oh iya ding, berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa, yaitu contoh fisiknya. Contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri, Kalau kamu gak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu seneng itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman apa? Masjidnya, kopinya, ya kan? Apalah, pilih salah satu yang bikin kamu nyaman. Terus materinya atau yang datang, jangan-jangan ada yang sudah mulai lirak-lirik. Nah, kawruh jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu. Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya, nah kan enak, sewaktu-waktu takmirnya gak menyediain kopi, ya kamu bawa kopi sendiri. Ya kan gitu teorinya. Jadi, kalau yang bikin nyaman materinya, ya misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus, pinginnya materi ini, usul aja Pak, materi ini sekali-sekali ya. Nah, itu biar kamu nyaman. Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau. Jadi itu kawruh jiwa namanya. Dengan itu kamu akan bisa bahagia. Kalau yang bikin nyaman kamu kopi, terus takmirnya gak ngasih-ngasih kopi, dan kamu diem aja gak bawa kopi, pasti ngaji ini bikin kamu gak nyaman. Gak bahagia kamu ngaji karena gak ada kopinya. Jadi teori hidup itu semacam itu, katanya Surya Mentaram. Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Socrates ya, kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus teorinya lagi dikenal dari Surya Mentaram, namanya pangawian pribadi. Jadi pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi gak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ah ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri. Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu, kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti gak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Ing kene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu gak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Itu susah ya bahasa Indonesia, kedisinian itu. Ya. Pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita, waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman, waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet neng Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini, bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, ya kan? Bagi yang masih galau oleh masa lalu, tidak bisa move on, mesti tidak mungkin bahagia. Ya kan? Move on lah, nikmati masa kini. Ya, apa ya? Ya, Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh, Jogja sekarang tidak nyaman, tidak lagi berhati nyaman. Berhati hotel sekarang, di mana-mana hotel. Kan banyak yang mengeluh gitu kan, opo hotel, kiri kanan hotel dan mall enggak kayak dulu lagi. Kritikmu enggak apa-apa, cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu, kamu enggak nyaman dengan Jogja yang sekarang, ya kamu enggak bahagia. Sambil kamu ngeritik, tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang. Itu hidup saiki. Ning kene. Dan ngene, ngene itu begini ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Ya kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima itu kan enggak terima. Enggak terima berarti kadang-kadang lahirnya enggak suka dan benci. Itu biasanya enggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian enggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun. Kebencian berarti dia tidak menerima keadaan, tidak menerima sesuatu, tidak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi tidak terjadi. Itu berarti dia tidak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan ngenenya tidak setuju. Harusnya ngaji itu ya pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga ya pakai serban apa-apa gimana. Ah, misalnya. Lho kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane ya materi filsafat itu penting, tapi kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu enggak menerima kondisi kebeginian, kamu enggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, tidak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya, ya kalau nggak ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Jadi, dan seandainya begitu pun tidak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu kamu gak terima dengan kondisi apapun, yang terjadi ya yang gak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun, yang kamu benci tetap seperti itu. Dan yang galau kamu. Kalau kamu gak terima rambutmu keriting, yang sumpekan kamu sendiri, rambutmu tetap keriting. Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpek terus rambutmu tiba-tiba lurus, kan gak? Ya tetap kayak gitu keriting. Dengan kamu gak terima kulitmu hitam, kan yang sumpek dan susah kamu sendiri. Duitmu habis beli pemutih, ndak putih-putih. Kamu stres dewe gara-gara pengen putih. Ya salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima, ndak apa-apa kulit hitam, ya wis. Ireng ra apa-apa, sing penting elek. Double itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, ndak masalah. Kalau kamu enggak terima ngene, wis pokoknya stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu ndak pinter, ndak cakep, ndak. Tapi kamu nikmat. Ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia dengan semua itu. Karena kebahagiaan ndak tergantung itu semua. Tergantung caramu tadi memahami diri, memanage, memenuhi kepentinganmu. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu saiki ing kene lan ngene. Nah, itu rumus selanjutnya. Jadi hiduplah sekarang di sini dan begini. Sementara kita bisanya begini, ya enggak apa-apa. Oke, terus. Nah, sekarang kita lihat, ini mulai masuk ke kawruh bekjo. Kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentaram, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Nah, di kalimat-kalimat awal kawruh bejo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu, walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan, bukan akal yang jelas. Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi-justifikasi, pembenaran-pembenaran bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati, Pak. Ya, hati sumbernya, tapi dari hati timbul hasrat. Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu nganggap keinginan itu final, pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak, mati-matian. Seolah-olah kalau sudah nolak atau mencari, menginginkan sesuatu, kalau itu tercapai, dia akan bisa bahagia. Jadi kalau sudah target, pokoknya harus A, pokoknya harus B, atau pokoknya jangan A, pokoknya jangan B. Ini biasanya manusia itu mati-matian demi pokoknya tadi. Dan ini sering jadi sumber masalah. Harus Ahok, sekarang kan ramai itu. Atau jangan sampai Ahok. Ya kan, berapa besar energi dan biaya yang dikeluarkan orang untuk harus Ahok atau anti Ahok. Itu kan mencari atau menolak sesuatu. Seolah-olah kalau sudah Ahok, beres semua urusan Jakarta. Atau seolah-olah kalau tidak Ahok, Jakarta akan lebih baik dari Ahok. Itu yang dikritik oleh Surya Mentaramu. Apa iya? Ahok yang terbaik, Pak. Harus Ahok. Apa iya? Jangan Ahok, Pak. Ahok itu non-muslim. Yang lebih diridhoi Allah itu yang muslim. Apa iya? Loh, suka boleh, enggak suka boleh. Tapi di situ yang dianggap keliru adalah kalau kamu mati-matian, seolah-olah itu final, padahal mungkin baru perempat final atau semifinal. Jadi belum puncak, itu belum final, jangan-jangan masih penyisian itu. Jadi enggak, orang boleh ingin sesuatu atau tidak ingin sesuatu, cuma hati-hati jangan dipatok terlalu mantep, apalagi sampai mati-matian. Di situ nanti sumber PHP. Ya, PHP itu kan sumber kegalauan yang paling besar, bikin kamu kemarin di arep-arep apa ternyata enggak. Besok yang sangat pro Ahok, tiba-tiba Ahok jadi dan ternyata banyak kasus, kamu akan galau lagi, salah kemarin terlalu mantep. Atau sebaliknya, akhirnya yang jadi bukan Ahok dan muslim, taat, tiap hari istighosah, tahlil, kataman, yasinan. Loh kan muslim yang baik gitu kan, akhirnya gak ngopeni Jakartanya, malah rusak. Dan oh iya ya, masa kemarin milih yang gini. Ya salahmu dewe, matok harga terlalu tinggi, terlalu mantep, mati-matian. Suka oke, gak suka oke, nyari boleh, nolak boleh. Cuma jangan sampai ditambah persepsi, pasti kalau ini mesti benar, mesti bahagia. Pasti kalau itu mesti benar, mesti bahagia. Itu sumber masalah. Pokoknya Pak, IP harus 4. Pasti kalau IP 4, hidupku terjamin Pak. Ya kamu lulus IP 4 ya podo Pak ya, akhirnya ya. Daftar apa-apa ya podo di tesnya, dan gak lulus, yang IP-nya 2 malah lulus. Ya, dulu saya punya teman IP-nya cuma 2,1. Pulang kampung ke Riau, Riau apa ya rumahnya, saya lupa, pokoknya daerah Sumatera, dan jadi dosen. Duh, luar biasa. Yang IP-nya tertinggi malah gak nyampe. Sekarang jadi guru honorer. Loh, jadi gak bisa dipatok. Bukan salah jadi guru honorer atau gak salah jadi dosen, tapi gak bisa kamu matok keinginan terlalu mantep. Keinginan ya, cuma terlalu mantepnya gak. Wong yang bikin skenario bukan kita. Kita boleh ingin, tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Seolah-olah Pak, pokoknya kalau sudah punya pacar Pak, hidupku lebih tentrem, ndak galau lagi, ndak sumpek lagi. Iya kan? Ya jari sopo kan gitu yang punya pacar, yang belum punya enggak usah komentar. Wong kamu ndak ngerti. Ya kan? Tapi mungkin setelah dapat beneran ya ndak sampai segitunya. Atau yang kamu mati-matian, pokoknya Pak, jangan sampai punya pacar. Punya pacar mesti ganggu, mesti ngerusak. Ya karena kadang-kadang energimu untuk nolak biar gak pacaran itu lebih besar daripada energimu untuk belajar untuk itu. Jadi kontraproduktif. Waktumu habis untuk ngempet biar gak pacaran. Nah, itu juga kan. Maka jangan mati-matian deh. Kadang-kadang kalau belum jatuh cinta itu kamu anti pacaran gak apa-apa, tapi kalau sudah jatuh cinta itu energinya 2 kali lipat untuk ngempet biar gak pacaran. Jadi keinginan, hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang bikin kamu jatuh, salah jalur. Kadang-kadang karena terlanjur gengsi, sudah terbukti bahwa keinginanmu itu keliru, kamu paksa di situ. Yang tadi misalnya pokoknya harus Ahok, sudah terbukti misalnya Ahok itu jeleknya banyak, atau harus tidak Ahok, harus yang Muslim, sudah terbukti bahwa calon Muslim itu tidak karu-karuan. Tapi karena sudah terlanjur kamu ngomong kemana-mana, kamu patok, dan gara-gara gengsi, kamu tetap ada di kubu ini. Dan itu yang sering jadi blunder kita. Tadi sudah terlanjur ngomong apa, sekarang kalau ditarik gengsi ya, dianggap tidak konsisten. Akhirnya kamu tetap di kubu itu padahal sudah jelas salahnya. Dan itu sumber ketidakbahagiaan. Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri. Jadi itu teori bahagia kedua, pertama. Jadi hati-hati dengan keinginan. Wujudnya keinginan itu kalau di teorinya Surya Mentaram ada 3. Nyari semat, derajat, keramat. Semat itu kekayaan, kesenangan, biasanya sifatnya fisik. Sementara kalau yang derajat itu keluhuran, kemuliaan, keutamaan. Dan yang ketiga, keramat. Keramat itu kekuasaan, kebesaran, pengakuan masyarakat. Itu keramat. Pujian dari orang lain itu keramat. Diakui atau tidak, keinginanmu wujudnya 3 itu. Ada orang yang terpesona oleh semat, ada orang yang terpesona oleh derajat, ada orang yang terpesona oleh keramat. Semat itu kekayaan, kecantikan, kesenangan itu semat. Kamu yang menghabiskan uang banyak untuk dandan itu smart, nyari kecantikan. Kamu yang tiap hari fitness biar kelihatan perutnya six pack itu nyari smart ya. Terus loh iya, itu kan keinginanmu kan biar tubuhmu anu toh kotak-kotak semua toh. Terus yang kedua derajat, nyari keluhuran, nyari kebanggaan. Belajar ah biar pinter, biar ah itu nyari kebanggaan. Latihan keterampilan ah biar ah, biasanya itu urusan derajat. Ranking itu derajat. Jadi ada yang nyari smart, ada yang nyari derajat. Ini derajat Jawa ya, bukan derajat Indonesia atau Inggris. Bukan derajat Celsius atau Fahrenheit. Terus yang ketiga keramat. Keramat itu status sosial. Kadang-kadang orang mengorbankan smart demi keramat. Mau nyalon gubernur, jual rumah, jual mobil, nah itu mengorbankan smart demi keramat. Jadi wujud keinginan itu smart, derajat, keramat. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma jangan ketipu dan jangan mati-matian tadi. Ketipu itu ya mengorbankan yang tidak penting, ya mengorbankan yang penting untuk hal yang tidak penting. Dan jangan mati-matian. Enggak mesti kok kalau ilmumu tinggi, derajatmu, kemuliaanmu pasti, karena kadang-kadang ilmumu hanya untuk pamer, hanya untuk biar orang ngerti kalau kamu pinter. Jadi derajatmu gak naik meskipun ilmumu tambah. Keramat juga begitu, gak mesti kalau orang ketemu kamu cium tangan, kalau orang muji-muji kamu terus kamu itu hebat di mata mereka. Banyak yang sekedar basa-basi. Ya kan? Jadi keramat. Kalau kamu posting foto di Facebook, Instagram, WA, terus semua temenmu jempol, itu kadang-kadang bukan berarti bahwa mereka muji kamu atau suka padamu, bukan berarti kamu keramat. Ya, jadi itu ya mungkin terpaksa aja. Kalau enggak dikasih ya gimana, kalau enggak nanti ya gimana. Jadi wujud keinginan itu tiga, smart, derajat, keramat. Teori selanjutnya, dia punya teori molor dan mungkret. Ya agak susah. Ya ini teori luar biasa dari Surya Mentaram. Jadi kebahagiaan itu sifatnya molor dan mungkret. Molor itu gini loh. Ah ini molor, kalau mungkret itu mungkrut gini. Kok kamu ketawa? Isi kepalamu apa? Oke, jadi molor itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya molor. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya enggak berhenti di situ, kamu nambah. Enggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester. Ini 3,5, ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak ini. Selalu begitu, gak pernah sudah. Punya pacar misalnya, tadi pokoknya punya pacar syukur lah pak, dapat beneran, biasanya gak berhenti di situ. Eh ternyata aku laku ya. Kan terus mikirnya gitu kamu. Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau. Lu tadi jarine sing penting ono, saiki mulai milih. Kan selalu begitu. Jadi ndak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur, pak. Punya rumah bener. Wah, ini rumah ini harusnya dibikin gini ini. Harusnya nambah lagi kan? Ditingkat lah, dibikin apalah, levelnya naik lagi, nanti rumahnya tingkat. Wah, ini kalau cuma satu gak bisa, anakku tiga. Wah, ini harus punya lagi ini kan, tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih ingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti pengen lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur dua periode, syukur-syukur bisa ditambah periodenya. Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres. Jarang. Biasanya keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget ini, harap lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Kemarin targetnya yo punya pacar yang putih, rambutnya panjang, yang kakinya 4, kakinya... Kamu biasanya kan gitu, selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang, tumbuhnya kuda. Lalu begitu kan, kalau gak tercapai, terus kamu kurangi lagi, yo rambutnya gak panjang gak apa-apa lah Pak, asal putih. Nanti gak terpenuhi juga, ya gak apa-apa lah Pak, rambutnya gak panjang, terus gak putih gak apa-apa, asal cakep. Gak cakep juga, ya gak apa-apa lah Pak, asal manis. Gak manis juga, asal dapet Pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungkret. Jadi keinginan itu kalau gak terpenuhi, kalau terpenuhi dia mulur, kalau gak terpenuhi dia mungkret. Pengen punya rumah tingkat, gak terpenuhi, gak apa-apa asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah, ini kalau punya motor enak, cuma ngumpulin duit gak nyampe-nyampe beli motor, ah sepeda juga gak apa-apa, mungkret. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau enggak tercapai mungkret. Jadi katanya Suranya Mentaram, sudahlah, kebahagiaan itu mulur dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan. Yang tadi tercapai ini kan seneng. Tapi karena mulur, ya sudah selesai senengnya. Kamu punya target lagi, sudah gak seneng lagi. Nah, keinginanmu gak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu seneng. Cuma begitu ini seneng, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 pengen dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal, dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Jadi kan mungkret, ah enggak apa-apalah, yang penting 3,1 sudah di atas 3. Ya kan? Yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi, nah kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas 3. Senang lagi. Tapi begitu terpenuhi, karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah, senang ini akhirnya mulur lagi. Tiga, ternyata di atas 3 bisa ya, berarti ya naik-naik dikit enggak apa-apalah. Selalu begitu. Jadi senang dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan senang dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu itu coba dicek. hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak? Pas apa enggak? Terus sudah tercapai apa belum? Kalau sudah tercapai, kenali dirimu. Kamu ulur kemana lagi itu? Misalnya IP4, sekarang targetnya ganti pak, S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda pak, enggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda, kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya enggak sekedar wisuda, ya nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi. Susah lagi, enggak bisa lagi, mungkret lagi, seneng lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, tidak usah terlalu senang juga terlalu sumpek. Tidak usah terlalu wow. Oke, nah sekarang hubungannya sama orang lain. Jadi rumusnya tadi ya, mulur dan mungkret. Nah, setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret, pahamilah orang lain juga begitu. Tidak cuma dirimu. Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel, siapapun orangnya, polanya sama. Yang dia rasakan sama. Mulur dan mungkretnya, senang dan susahnya. Yo, yang beda mungkin hanya isinya. Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri, dia baru senang kalau bisa membeli perusahaan. Kalau kamu mungkin baru senang kalau bisa ada yang neraktir makan. Ya kan? Isinya yang beda, tapi senang susahnya sama. Kamu lihat anak kecil-kecil minta-minta di jalan itu. Itu senang luar biasa. Misalnya tiba-tiba kamu kasih 10 ribu. Senangnya dia dikasih 10 ribu. Itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta sekarang. Itu sudah wow-nya banyak. Wow-wow. Tiba-tiba dapat 1 juta gratisan. Loh, senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya, sama-sama senengnya. Mulur mungkretnya juga sama. Dia tadi asal dapat 10 ribu senang, mungkin terus jadi mulur. Wah, besok kesini lagi ya, tak cari orang itu lagi, mesti dikasih 10 ribu lagi. Kamu juga gitu kan, 1 juta, wah ini dia ngasih 1 juta, kenapa ya kok ngasih, jangan-jangan seneng pada gua, tak dekati lagi biar dikasih lagi. Mulur lagi. Loh, mode seneng dan mungkretnya itu sama. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama. Siapapun dia, dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri. Juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini, kamu tidak perlu meri aku. Aku juga tidak perlu meri kamu. Kita senang dan susahnya sama. Kamu dapat gelas kecil, aku dapat gelas gede. Minumnya. Loh, tapi kan ukurannya beda. Aku ngomong terus 2 jam, kamu cuma nongkrong di situ ketawa-ketawa. Kan beda levelnya. Jadi, kita punya derajat kesenangan dan kesumpekan masing-masing. Jadi sama, enggak perlu iri juga, enggak perlu sombong. Karena ya sama tadi, ada kesenangan dan ketidaksenangannya masing-masing. Jadi rasanya sama. Manusia itu sama di level rasa. Oleh karena itu ketika implikasi sosialnya. Jadi pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Jangan iri, jangan sombong. Secara sosial, secara individual, maka tenanglah, tentramlah. Jadi, tidak mungkin hidupmu itu seneng terus. dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri, selalu ada seneng kemudian susah. Di balik susah di situ ada seneng, ada mulur, ada mungkretnya. Kamu tidak dapat pacar, sumpek, tapi alhamdulillah kamu bebas. Malam minggu bisa sakarepmu dhewe ning ndi-ndi, tidak ada yang ganggu. HP-mu juga ngirit, tidak perlu habis biaya banyak, tidak perlu bolak-balik beli paket data. Ya kan, di balik sumpek ada senang, di balik senang juga ada sumpek. Cuma yaitu kamu jomblo, yang lain senang punya pacar, kamu toleh-toleh dhewean. Ya kan, ndak senengnya di situ. Sakitnya tuh di sini kalau ndak punya. Ya. Kalau punya pacar sakitnya di sana. Di sana itu di warung, di 21, di yang duitnya habis. Jadi dan enggak harus dipikir dalam, tentram aja. Jadi setiap orang ternyata podo wae. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu. Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya dan sama kayak kamu, kadang senang, kadang susah. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu senang juga, tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Rasa hidupmu akan nyaman. Kamu dapat apa saja santai. Alhamdulillah IP-nya 4 dan nyaman, ini berarti sedang senang. Sebentar lagi mesti sumpek, habis ini mau kemana? Ah, kan itu mikirnya. Alhamdulillah bisa lulus meskipun pas-pasan. Ini ngapain lagi ya setelah lulus ini kan? Ada senang, ada sumpek. Setelah itu pasti sumpek. Jadi babaknya hidup selalu begitu. Selalu habis A ya B, habis hitam ya putih. Dan ini sudah kalau disuruhnya mentaram, ya itulah rumus, rumusnya hidup. Nah, cuma hindarilah ini dengan bekal mulur mungkret dan seneng susah tadi, hindari neraka dunia. Katanya Surya Mentaram, nerakanya hidup. Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, gak ada senengnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Meri, iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Kamu merasa jelek dan kamu anggap temanmu cakep dan kamu iri, itu wassalam sudah. Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu. Karena kamu meri, itu sudah neraka, sudah tiap hari. Jadi jangan meri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Sama-sama ke warung, yang merasa lebih tinggi lihat temennya, oh kamu habisnya cuma 10.000, aku harus beli yang lebih dari 10.000. Susah dewe nanti. Kamu dapat pacar kayak gitu, aku harus dapat lebih tinggi dari kamu. Susah dewe. Jadi enggak, jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri. Bukan orang lain loh yang disusahkan itu. Ketika kamu sombong, yang susah kamu sendiri. Kamu akan hidup di nerakamu sendiri. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pinter, merasa lebih bermanfaat, merasa, oh, itu alamat sudah. Wassalam. Jadi jangan pambegan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa. dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam sudah, kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa enggak ya aku? Mampu enggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia. Jangan merry, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu merry, sombong, ketun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti tidak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Jadi ini rumus negatifnya itu. Terus ya empat hal itu kalau di rumusnya Surya Mentaram yang bikin tatu. Ras raos tatu kalau raos ciloko. Merasa terluka dan merasa celaka. Ciloko mendungung, celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu, raos. Terus ini teori panjangnya, iri itu berarti merasa kalah terhadap orang lain. Kalau sombong itu merasa menang terhadap orang lain. Iri itu kan merasa kalah. Tadi temanmu cakep, kamu tidak cakep, itu kan kamu merasa kalah. Akhirnya iri. Orang yang iri itu pasti levelnya di bawah yang dia iri. Jadi iri berarti tanda levelmu lebih rendah dari yang kamu iri. Dan itu sengsara luar biasa. Jadi jangan iri. Sombong itu berarti kamu merasa menang, merasa levelmu lebih tinggi dari yang lain. Dan itu bahaya, karena kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jangan dianggap yang di atas itu enak. Lebih enak dianggap orang miskin, dianggap orang jelek, dianggap orang, daripada kamu dianggap anak soleh, dianggap anak baik, dianggap orang itu abot. Apalagi kamu merasa saya anak soleh loh, itu beban wis. Kamu ada adzan harus ke masjid. Kalau Senin harus, iya kan harus begitu. Salamu dewe kamu merasa jadi anak soleh. Jadi merasa lebih tinggi ya, itu resiko. Jadi jangan iri, jangan sombong. Takut juga begitu. Jangan andai-andai kayak di hadis itu loh. Coba dulu waktu SMA sudah tak tembak. Aku masih culun sih dulu. Harusnya itu wis alamat itu wis. Kamu akan sumpek sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Tidak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, wah jangan-jangan kalau nabrak gimana, wah jangan-jangan kalau macet gimana, kamu gak jadi naik motor. Terlalu banyak khawatir. Atau dulu, dulu ada yang kecelakaan di sini, wah dulu ada yang jatuh di sini, wah dulu, kamu akhirnya gak jadi jalan juga. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini. Gak usah khawatir. Hidup itu memang kadang senang, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada senang, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senangnya, hanya yang kamu ingat susahnya saja. Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja, padahal yang nolak cuma satu, temanmu banyak, gak ada yang satu pun yang kamu ingat. Yang kamu ingat ya yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Ya kan? Masa lalu gak usah disesali deh, katanya Surya Mentaram. nyari perkara, wong sudah lewat, sudah terjadi kok. Ya masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor, ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. Ya, kalau kamu lihat spion terus bahaya malahan kan, kamu khawatir wah, lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir, ah jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti enggak jalan. Jangan-jangan ada orang motong depanku, jangan-jangan enggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Enggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi sesal dan khawatir. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tabah. Bisa tatak, kalau bahasanya Surya Mentara. Tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat, tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Tidak usah takut dengan kesusahan, sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi seneng. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita seneng terus. Tapi solusinya adalah pahami ritme seneng dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu enggak cuma kalau ada kesedihan, pas seneng juga harus tatak. Seneng luar biasa tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah. Nah itu tatak. Kalau enggak kuat tiba-tiba pingsan kamu, alhamdulillah dapat rumah. Enggak dapat rumah, ah biasa aja. Lumayan. Dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang dan itu susah. Nyari izinnya lah, bayar pajak lah, terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta golek ning ndi. Kesumbekan baru datang. Ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, "Ayo persenane, ayo anu sumpek lagi." Ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Nah, untuk bisa semua tadi, kuncinya apa? Kenalilah dirimu, merui gagasane dhewe. Ketahuilah dirimu. Jadi kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger, kalau bahasanya Surya Mentara. Manusia tanpa ciri. Jadi kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini, baik ikatan seneng susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta iya, karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan, iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat, iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju kamu bisa hidup asal nggak dilihat orang lain. Iya kan, kalau dilihat orang lain jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Iya. Kemarin ada diskusi apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, apa MUD, apa MANU. Tak usulkan gimana kalau MSG aja. Itu dahsyat loh, MSG itu sedikit-dikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia. Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa tenger. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa. Sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Wah. Ada lo ya kan, saya banyak topengnya semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik, jadilah manusia tanpa tenger. Apa ndak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh, tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak senang dan susah. Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa tenger. Konsep yang sangat terkenal dari Surya Mentaram yang lain adalah mawas diri. Mawas diri ini semacam pahami diri, kuasai, kontrollah diri, itu mawas diri. Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya tahu kelemahan dan kelebihan kita, yang semua dijelaskan tadi, dengan target akhirnya untuk jadi manusia tanpa tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu, dan jangan terikat oleh topeng-topengmu. Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir. Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu. Jadi hampir semua filosof, tidak barat, tidak timur, menganjurkan setiap orang untuk muhasabah, mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan, ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok, Pak saya ingin hidup yang reflektif, ya berarti harus ada fase muhasabah dalam hidupmu. Entah formal, entah non-formal. Ya non-formal mungkin sambil malam-malam kamu mikir, sambil nonton sepak bola kamu mikir dirimu, sambil ngapain mikir dirimu. Itu namanya muhasabah. Atau ambil momen khusus, atau syukur-syukur kalau bisa ditulis. Siapa sih dirimu itu menurutmu? Jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri. Nah, itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama, nyawang karep. Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua, mandu karep. Setelah kamu pahami keinginanmu, sekarang kontrollah keinginanmu. Jangan dilampiaskan sembarangan. Diatur strateginya. Diatur mana yang layak dikarepi dan mana yang jangan dikarepi. Yang ketiga, baru membebaskan diri dari karep. Boleh punya keinginan, tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan. Jangan diperbudak oleh keinginan. Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial. Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata. Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof, khususnya filosof moral dan agama, untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan. Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dia lampiaskan. Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan, mungkin keinginanmu tidak karu-karuan dan dunia ini rusak. Manusia itu kan bebas hakikatnya, dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin lo ya. Cuma sumbernya dunia ini damai, tentram, apa kacau, itu keinginanmu. Dari keinginan muncul perbuatan. Maka pertama-tama kontrollah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan. Itu mawas diri. Dan dari situlah, yaitu bahasanya strategi, orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama, kalau istilahnya Surya Mentaram, manusia paling awal itu juru catet. Juru catet itu, kalau bahasanya Mulla Sadra, para filosof muslim, biasanya juru catet ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan, bayi itu juru catet. Dikasih apa aja masuk, kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru catet. Juru catet itu didikte aja. Anak kecil, balita itu kan didikte aja, dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua, catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa menggunakan data yang masuk dalam dirinya. Ini bagian apa? Jadi mulai dipahami. Kalau tadi cuma nyatet, kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan. Mulai muncul hasrat, keinginan. Mulai muncul cita-cita. Mulai muncul, itu level kedua. Level ketiga namanya krudomongso. Krudomongso itu makom jiwa yang diliputi oleh ego. Ini yang harus dipahami. Ego itu enggak selalu jelek. Hasrat, keinginan itu kan enggak selalu jelek. Cuma dia harus dikontrol, dipandu. Orang yang enggak bisa ngontrol dan mandu hasrat keinginannya, dan dia disetir terus oleh ini, berarti dia ada di makom krodomongso, makom egoistik. Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Surya Mentaram. Oke. Di antara banyak catatannya Surya Mentaram, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup. Syaratnya menikah. Itu Kalau kamu baca, iya, ketoke lucu, tapi kalau kamu pikir itu dalam loh. Ya kan? Nomor siji, kamu menikah itu harus sama-sama manusianya. Ya kan? Itu penting karena kalau kamu, ya, kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia, tapi punya enggak dia watak kemanusiaan? Iya kan? Iya, jadi cari yang manusiawi. Punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan, enggak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang enggak bisa urip, maksudnya enggak punya hidup, enggak punya kehidupan, enggak punya gairah, enggak punya hasrat, enggak punya keinginan, enggak akan nyaman hidupmu. Cari yang masih punya api. Jangan nikah dengan orang yang putus asa, depresi, stres, enggak punya gairah hidup, itu susah sendiri kamu nanti. Cari yang urip. Yang keempat, lanang karo wadon, cari lawan jenis. Yang feminin, nyarilah yang maskulin. Yang maskulin, nyarilah yang feminin. Ya, itu enggak harus fisik laki-laki perempuan, mungkin ngomongnya karakter. Kalau kamu feminin, laki-laki kadang juga jiwanya feminin. Kalau kamu feminin, lembut, dapat istri yang juga feminin, lembut, rumah tanggamu anyep. Apa anyep itu? Ya kan, kalau bahasa Cinanya yin dapat yin, itu kacau. Kamu akan tiap hari diem aja, enggak ada ngobrolnya, pokoknya ayo gitu dok. Loh. Ya kan? Atau yang dapat yang itu rame sudah. Bales-balesan pantun terus tiap hari rame. Enggak enak. Lanang harus dapat adon. Yang keempat, podo dewasa nih. Sama-sama dewasa. Oh, ini enggak perlu tak jelasin kan? Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak? Masih enggak bisa mikir, ada anak-anak atau bisa juga masih kekanak-kanakan. Itu juga susah, kamu harus ngomong meskipun umurnya banyak mungkin. Ya kan, itu juga problem sendiri. Dan yang terakhir pasti sama-sama mau. Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental. Kalau enggak juga susah, berat kehidupan perkawinanmu. Oh, itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simpel, podo wonge, podo uripe, lanang untuk wedok untuk lanang, podo dewasane, podo geleme. Tapi sebenarnya filosofinya agak dalam. Itu syaratnya nikah. Selain itu, apakah perlu KUA, apakah harus siri, apakah itu? Jawabannya Surya Mentaram, sak butuhe, sak perlune. Ya kan? Sak cukupe. Kalau cukup teman sak kelas ya cukup, enggak apa-apa. Kalau cukup dengan seperangkat alat sholat ya enggak apa-apa. Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga enggak apa-apa. Loh ya kan, selain itu bisa dinego. Cuma yang lima di atas itu carilah dengan standarmu sendiri, jangan dinego. Kamu nyari yang bukan manusia juga susah, yang satu enggak hidup juga susah, yang sesama jenis itu masalah. Ya kan, baik lahir maupun batin, yang masih kanak-kanak juga masalah, yang gak mau juga masalah. Nah, jadi yang penting gelem, dewasa, lawan jenis, urip, podo menungsani. Nah, itu syaratnya orang nikah. Selain itu standarnya subjektif. Sak butuhe, sak perlune, sak cukup. Oke, alhamdulillah kita selesai dengan Ki Ageng Suryo Mentaram Kebahagiaan. Silahkan diambil yang relevan untuk hidupmu masing-masing. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya. Jadi pakai aja yang menurutmu manfaat untuk hidupmu. Oke, filsafat lembut gaya timur saya kira sudah. Minggu depan kita filsafat yang agak keras. Kita akan ngomong politik. Minggu depan saya awali dari filosof politik barat Thomas Hobbes. Dia nulis satu buku yang luar biasa, judulnya Leviathan. Leviathan itu makhluk monster yang itu simbolisme negara. Seperti apa pikirannya Thomas Hobbes, yang punya asumsi bahwa manusia itu adalah hakikatnya saling memangsa. Itu minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan ngomong filosof filsafat nazismenya Hitler. Minggu depannya lagi kita ngomong Ahkamus Sultaniyahnya Al-Mawardi. Minggu depannya lagi kita akan ngomong Marhenismenya Soekarno. Bagaimana gagasan-gagasan politik. Bagi saya empat ini cara berpikir politik yang non-mainstream. Yang mainstream sudah kita bahas di bagian awal dulu, ada sosialisme lah, ada yang lain-lain itu yang bisa kita bahas. Hari ini kita ngomong yang non-mainstream, cara berpikir politik yang khas. Termasuk Al-Mawardi yang banyak dikutip orang-orang yang pengin bikin khalifah, kekhalifahan. Jadi kita lihat seperti apa pikiran-pikiran politiknya. Setelah itu entah bulan depan kita ngomong apa lagi. Oke, saya akhiri sekian ngaji malam ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.